Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Nasihat selanjutnya berkenaan dengan hal yang mempengaruhi anak adalah wa kadzalikal khadimat as-salihat. Demikian juga pilihlah pembantu rumah tangga yang merupakan wanita yang baik-baik. Maka berkaitan dengan pembantu rumah tangga yang ada di rumah, yang ada di sejumlah rumah yang memiliki pembantu, maka selayaknya seorang ayah, sepantasnya bahkan wajib untuk mendatangkan pembantu lil bait untuk rumahnya, hendaklah dia datangkan wanita atau pembantu yang ta'rif rabbaha, yang mengenal Tuhannya, yang menghormati Nabinya, dan menegakkan aturan-aturan Allah. Ya, dia adalah seorang yang sholat, tutup aurat, dan seterusnya. Fa'innaha fil bait, maka pembantu itu dalam rumah seperti ibu untuk anak-anak. Maka anak-anak yaktabis mengambil dari perilaku pembantu ini akhlaknya dan budayanya. Kemudian pembantu tersebut statusnya seperti jalisun, seperti teman duduk. Yang teman duduk itu boleh jadi adalah teman duduk yang saleh, yang Nabi katakan seperti penjual kasturi, ataukah teman duduk yang jelek, sebagaimana Nafi Hilkir, orang yang meniup alat pandai besi, yang bisa membakar pakaian. Kemudian hendaknya bapak waspada, jangan sampai melakukan dosa dengan si pembantu dengan berdua-duaan biha dengan pembantu. Demikian juga anak yang laki-laki yang sudah balir, maka diingatkan akan bahaya hal ini. Karena Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah atau tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali fa'inna thalithahuma, yang ketiga adalah setan. Dan Nabi SAW menyampaikan, iyyakum badukhul 'alan nisa, waspadailah masuk bertemu dan berdua-duaan dengan perempuan. Sahabat bertanya, apa pendapatmu tentang ipar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ipar itu bahaya sebagaimana bahaya kematian. Kemudian di antara hal yang lain yang mempengaruhi pendidikan anak tentu wasailul i'lam, media massa. Media massa wa atharuha dan dampaknya. Maka wasailul i'lam, media massa itu tentu ada yang mar'iyah. Ada media massa, apa namanya bahasa kita, yang ditonton. Apa biasanya disebut? Visualnya. Visual, wal masmu'ah, dan yang didengar, audio, ya, radio dan sebagainya, wal makru'ah, dan yang dibaca, Quran, tabloid, dan teman-temannya. Maka media-media masa ini, khataruha fi kathir minal buldan azimun, bahayanya di banyak negeri mengandung bahaya yang besar. Daruha madaratnya jasimun besar. betapa banyak akhlak yang rusak gara-gara media massa. Betapa banyak fahisyah perbuatan keji yang dilakukan bisa babiha karena sebab media massa. Karena media massa ngajari bagaimanakah cara melakukan tindakan yang keji. Media massa yang ngajari bagaimanakah cara membunuh orang. Ini cara memperkosa. Ini ada kronologinya ini yang disampaikan. Dan itu secara tidak langsung adalah pelajaran tentang cara melakukan aksi kejahatan. Betapa banyak anak yang durhaka sama orang tuanya gara-gara nonton sinetron, ya, nonton televisi. Betapa banyak kawan yang melanggar janji dengan kawannya. Betapa banyak istri yang khianat dengan suaminya, suami yang mencerai istrinya. Itu semua karena sebab media massa. Bal bahkan wakam dan betapa banyak seorang laki-laki atau anak muda qad waqa'a ala mahramin min maharimihi menyetubuhi mahramnya sendiri disebabkan media massa wal iyadzu billah fala haula wala quwata illa billah. Kam fiha, betapa banyak gara-gara media massa, baik televisi atau yang lain, min ida'atin li salawat, jadi sebab menelantarkan sholat. Gara-gara nonton bola, gara-gara asik sinetron. Betapa banyak di dalamnya menjadi sebab orang larut mengikuti syahwat. Betapa banyak isi acara media-media massa tersebut membangkitkan atau mendorong untuk melakukan perbuatan keji. Betapa banyak di dalamnya minta zinin lil batil. Ada upaya untuk menampakkan indah kebatilan, mengejek iman dan orang yang beriman, mengejek agama dan orang yang memeluk agama. Ejekan terhadap Islam, olok-olokan terhadap Islam banyak. Oleh karena itu seorang ayah harus tidak boleh tidak ayat tafaqqat mengecek keadaan anak-anaknya bersama media massa. Fahiya wasailun qad ghozat kullal buyuti. Maka dia adalah sarana yang memerangi banyak rumah. Namun jaga diri menghindarinya adalah satu hal yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka status media massa sebagaimana status teman. Kitanya wajib pilih-pilih. Kita tidak boleh bergaul dengan semua teman. Ada yang jadi teman akrab, ada yang cuma sekedar tahu dan kenal, oh itu ada orang namanya itu. Demikian juga dengan media massa. Cukup tahu saja, oh ada. Ini ada channel TV namanya ini dan itu. Tapi tidak mesti menjadi teman akrabnya. Imam maka boleh jadi yang namanya media massa, elektronik ataupun yang lain. Ada yang bisa statusnya menjadi teman yang baik dan ada yang statusnya teman yang jelek. Maka jika media massa itu mengajak pada kebaikan atau mengajak hal-hal yang manfaat, hal-hal yang positif, yang setan itu tidaklah terusir gara-gara media massa tersebut, bahkan tuqbil ilaiha wa tahufuha, bahkan menjadi sebab malaikat itu tuqbil ilaiha mendatangi rumah yang ada media massa tadi, bahkan mengelilinginya, dan kebaikan dibalik menjadi konsumsi atau mengkonsumsi media massa tersebut itu luas, fani mahia. Maka itu tentu satu hal yang sangat bagus. Jika media massa ini, radio dan televisi ini menjadi sebab mendengarkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahkan usul fikih, maka ini kebaikan bagi lil mustami'in, bagi pendengar. In kana yubathu, jika disebarluaskan di media ini, mahuan nafi'un, hal-hal yang positif. Baik positif berkenaan dengan urusan dunia ataupun akhirat. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah dan kita pun nukbil alaiha hina idin. Ya, kita pun akan peduli dan perhatian dengan media semacam ini hina idin pada saat itu. Selama tidaklah dilanggar dalam media-media tersebut hal-hal yang haram. Adapun jika medianya tidak demikian, namun malah sebaliknya, maka ingat Allah la yuhibbul fasad, tidaklah menyukai kerusakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya melarang la dhara wa la dhirara, jangan melakukan hal dan tindakan yang berbahaya baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dan ingat bahasanya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak sepatutnya kita mendapatkan kerugian fiha setelah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Dengan kita telantarkan nikmat-nikmat tersebut, dengan kita membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan badan karena menjadi konsumen dari media-media tadi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ada dua nikmat marbunun, mendapatkan rugi setelah digeri dua nikmat ini banyak manusia. Karena dia buang-buang untuk nonton televisi yang tidak ada acara, tidak ada manfaatnya. Demikian juga kesibukan-kesibukan dengan media yang lain, yaitu kesehatan dan waktu longgar. Demikian juga manakala media tersebut atau acaranya menyibukkan dari sholat dan melalaikan untuk mengingat Allah dan menyebabkan permusuhan dan dendam, maka wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Maka hendaklah kita tinggalkan media semacam ini, karena Allah berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Ini kata para ahli tafsir, yang dimaksud lalai dari sholat adalah masih tetap mengerjakan sholat namun setelah waktunya berakhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka akan datanglah pengganti setelah mereka, khalfun pengganti, أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, yang mereka adalah orang-orang yang menelantarkan sholat karena sibuk dengan syahwat, sungguh mereka akan mendapatkan ghaya atau kesesatan. Kemudian di antara hal yang mempengaruhi pendidikan anak adalah sikapmu wahai ayah dan sikap anda wahai seorang ibu dengan tetangga. Ingat, sikap ayah dan seorang ibu terhadap tetangganya itu akan tanakis, akan tercermin pada anak-anaknya, karena dilihat oleh anak-anaknya dan dicontoh dan diteladani. Maka jika anda berbuat baik pada tetangga dan anak-anak tetangga, maka mereka, para tetangga, akan menyikapi anak-anakmu bimuktada sebagaimana sikapmu kepada mereka. Itu al-ihsan, akan berbuat baik, wal-karam, dan dermawan. Fa'akrimu awladaka wa nasahu awladaka. Maka mereka, tetangga, akan memuliakan anak-anakmu dan menginginkan kebaikan untuk anak-anakmu dan menginginkan kebaikan untukmu serta anak-anakmu. Namun jika anda wahai orang tua fadun ghalidhan, keras dan kasar sama tetangga, keras dan kasar dengan anak-anak tetangga, maka mereka akan membalas anak-anakmu semisal sikap tersebut. Mereka akan memperlakukan anak-anakmu semisal perlakuan tersebut. Fafarkun, maka tentu beda antara seorang bapak yang masuk ke dalam rumahnya misalnya sambil membawa buah-buahan, Lalu buah-buahan ini dilihat oleh anak-anak tetangga. Maka sang bapak ini lantas memuliakan anak tetangga dan berbuat baik kepada mereka dan memberikan pada mereka sebagian apa yang Allah berikan dan Allah rizkikan. Maka bapak semacam ini tentu dengan bapak yang lain. Baik wa baina akharin dan bapak yang lain yatatalli yang anak-anak tetangga mengharapkan apa yang ada di tangannya namun dia pelit, syahihun pelit, harisun rakus, jemu'un semangat untuk mengumpulkan harta, menu'un namun pelitnya luar biasa. Maka Anda akan dapati bahasanya tetangga itu menyukai manusia tipe yang pertama serta anak-anaknya. Ataukah mereka menyukai orang yang pelit dan rakus serta pelit yaitu orang tipe yang kedua. Tidaklah diragukan mereka akan mencintai, akan respect dengan menyukrimuhum. Orang yang memuliakan mereka, wayanu alim dan sayang pada mereka. Yang menyukai anak laki-lakinya dan anak perempuannya serta berbuat baik kepada anak-anaknya dan anak baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maka ini semua memiliki dampak dalam pendidikan anak. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara faktor yang mempengaruhi pendidikan anak, di samping tetangga, media massa, pembantu, guru dan pengajar di sekolah, maka di antara hal yang mempengaruhi adalah tabiatul buldan, karakter lingkungan yang ditempati oleh keluarga tersebut. Ta'isu fiha al-usratu. Dan sejarah sirah dari penduduk negeri tersebut. Maka daerah yang ditempati oleh satu keluarga dan karakter penduduknya itu memiliki dampak dalam pendidikan anak. Maka tempat yang satu negeri, satu wilayah, satu daerah yang ditinggali oleh banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak, tentu tidaklah sama dengan negeri orang-orang yang baik, orang-orang yang fadl istimewa, wasalah dan saleh. Karena kejahatan penduduk yang memang jahat-jahat itu akan tanakis tercermin pada berbagai macam keluarga yang tinggal di tempat tersebut dan anak-anaknya. Lain halnya orang-orang yang saleh, maka orang yang saleh ini tidaklah akan celaka orang yang mau dekat-dekat dengan mereka. Maka wa min thamma, maka dari sana disyariatkanlah hijrah dari negeri yang rusak ke negeri orang-orang yang baik. Dalilnya ada pembunuh 99 orang yang kemudian dia genapi dengan membunuh seorang ahli ibadah. Faqatala hina idzin, maka pada saat itu maka dia telah membunuh lengkap 100 nyawa. Maka dia diperintahkan untuk meninggalkan daerah domisilinya. Watijah, dan menuju satu wilayah yang penduduknya adalah penduduk yang baik, menyembah Allah Azza wa Jalla, dengan tujuan supaya si pembunuh ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan tetangga-tetangganya. Maka ini dalil disyariatkannya hijrah, disyariatkannya pindah domisili dari kampung yang rusak, yaitu rusak penduduknya, kepada kampung yang minimal lebih baik. Fal ibnu, maka seorang anak ketika dia keluar rumah, maka dia lihat anak-anak tetangganya, karena dia tinggal di lingkungan yang rusak, maka dia jumpai anak-anak tetangganya itu fisyari, keluyuran di jalan. jadi anak-anak jalanan. Maka ini mempengaruhi. Beda dengan tinggal di lingkungan yang di situ keluar rumah, maka yang dijumpai anak-anak pergi ke masjid. Nah, tentu berbeda dengan keluar rumah yang dijumpai anak-anak remaja pada nongkrong di gardu ronda dan sebagainya. Tentu dan ini punya dampak. Perjuangan orang tua yang tinggal di lingkungan semacam ini tentu lebih berat daripada di lingkungan yang lebih kondusif. Kemudian yang turun ternyata kemudian dijumpai anak-anak tetangganya adalah para penggemar nonton video, nonton televisi, syasyati sinema, dan layar layar sinema, layar bioskop. Maka itu aktivitas lingkungannya, tentu ini pengaruh. Boleh jadi orang tua itu kuat untuk bertahan, namun anak tidak tahan godaan, kemudian ingin merasakan apa yang dirasakan oleh lingkungannya. Di rumah tidak ada, kemudian kata orang Jawa, nonggo. Nah, di rumah tidak ada TV, tidak ada ini, hanya dia pergi ke tempat tetangganya. Ini juga jadi problem baru, apa yang harus dilakukan. Atau kemudian nonton dasyus, jamak dari dash, parabola. Wa ma fiha, dan apa yang menjadi isinya, min manadhir, pemandangan muharramatin yang haram. Maka tentang dash, maka parabola, apakah ini satu hal yang haram ataukah mutlak haram ataukah tidak, maka tentu sikap yang tepat adalah tafsil. Tergantung parabola ini mau dipakai untuk nangkap apa, ya. Apakah kemudian channelnya dibatasi ataukah tidak dibatasi. Tentu nanti berbeda. Kalau channelnya dibatasi untuk hal-hal yang positif, dan orang tua yang megang kunci hal ini juga amanah, maka tentu semata-mata parabola tidak bisa kita pastikan, oh ini ahli maksiat, oh ini ya, ahli fujur, tidak bisa. Kecuali di negeri-negeri tertentu, seperti di Arab Saudi, itu bisa dikatakan fatwa, terutama sebelum zaman internet, ya di mana kerusakan itu berangkatnya dari parabola. Kalau sekarang sudah lebih canggih lagi untuk merusak generasi muda, maka kita jumpai fatwa para ulama-ulama Saudi itu mufakat. Semuanya mengharamkan parabola. Jadi kalau ada lihat parabola langsung identiknya negatif. Nanti bukan rumahnya orang masjid, rumahnya orang pengajian, namun rumahnya orang beling, orang fasik dan seterusnya. Fatil qa'iyan, maka secara otomatis tahfu nafsu tifli ila nadar ila hadis syasyat, maka jiwa anak itu kemudian menginginkan melihat layar-layar ini. Fayatalaqa, maka dia dapatkan dari layar-layar tersebut kejahatan dan kerusakan. Ya, wakadzalika, demikian juga manakala anak keluar dari rumahnya, maka dia lihat anak-anak tetangga-tetangganya yal'abuna, main dengan permainan-permainan yang haram, yang makruh ataukah haram. Maka ini tentu memberikan pengaruh. Fa'il taqid, maka anak kita pun akan memungut kesenangan dan kesukaan dengan permainan-permainan semacam ini minhum dari mereka. Hafa itahfu itu artinya cepat, ya. Cepat kemudian cepat melangkah. Jadi keinginan yang luar biasa. Fatahfu nafsu tifli, maka jiwa anak pun akan demikian cepat menginginkan untuk melihat hadith syasyat, layar-layar tersebut. Maka dia pun dapatkan darinya asyar wal fasad, kejelekan dan kerusakan. Wal bintullah titakhuju, demikian juga anak perempuan yang keluar dari rumah kemudian dia jumpai atrabah anak-anak yang sebayanya adalah perempuan-perempuan yang anak-anak yang mutabarijat, yang safirat, yang buka-bukaan. Maka tilkaian secara otomatis anak ini, anak kita ini akan belajar dari teman-temannya tabarus dan buka-buka dan buka-bukaan. Oleh karena itu maka idza kana ala abu, jika seorang ayah itu tinggal di satu imarah. Imarah itu kurang lebih apartemen. Satu bangunan yang itu nanti per lantai itu satu keluarga sendiri-sendiri. apartemen atau tempat kita rumah susun dan sejenis itu. Yang orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang jahat. Atau fi hayyin al ahya, satu kampung kecil yang mayoritas penduduknya orang rusak, atau dalam satu kampung besar yang didominasi penduduknya adalah kejahatan atau bahkan satu negeri kafir. Ya tasarab ilahi, akan masuk kepadanya kefasikan penduduknya dan kafiran mereka. Demikian juga ya tasarab masuk pada anak-anaknya. Ini semuanya punya pengaruh. Fa'alihi, maka kewajiban seorang ayah pada saat itu adalah yughadir, meninggalkan tempat itu dan pergi ke satu tempat yang baik. Al-mahfud dan wal-mahfud man hafidhallahu ta'ala. Dan orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Namun itu adalah bagian dari usaha berpindah kepada tempat yang lebih baik. Itu adalah bagian dari usaha, meskipun bukan segalanya. Karena al-mahfud man hafidhallahu, man hafidhallahu, orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Ya, ada orang yang tinggal di lingkungan yang baik-baik, itu rusak ketika Allah tidak jaga. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang tinggal di negara kafir, lingkungan yang rusak dan jelek, ternyata tidak kena pengaruh karena Allah jaga. Namun, pindah lingkungan dan suasana adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor yang mempengaruhi pendidikan anak adalah rahalatul abna. Tempat-tempat rihlah anak-anak. Tempat-tempat mereka pergi, wa amakin, dan tempat-tempat di mana mereka dijumpai. Maka perjalanan yang dilakukan oleh para anak, oleh anak dan tempat-tempat yang mereka sering dijumpai di sana punya pengaruh yang kuat dalam pendidikan dan perilaku mereka. Maka anak yang dididik di masjid, sering dijumpai di masjid, maka tidaklah sebagaimana anak yang dididik untuk sering pergi ke makohi, ke warung-warung kopi, kafe-kafe, namun kafe dalam artian cuma warung kopi, bukan diskotik atau yang lain. Wal malaib, dan tempat-tempat main. Ya, anak yang kumpul bareng teman-temannya untuk membaca Quran tidaklah sebagaimana anak yang duduk menemani kongko-kongko duduk-duduk bareng-bareng dengan para perokok dan para pengedar narkoba. Wahakata dan demikian seterusnya, maka tempat-tempat yang lain yang anak itu banyak dijumpai di tempat tersebut, anak kita banyak berada di tempat itu, falaha ta'thirun, itu punya pengaruh. Ya, maka orang tuanya ngajak anaknya pergi kemana? Ke perpustakaan, ya, ke masjid, ke ini, ya, sehingga anak pun kemudian pergi ke sana sendirinya setelah dikenalkan oleh orang tuanya. Tentu berbeda dengan anak yang dikenalkan oleh orang tuanya di lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Oleh karena itu, tolonglah anak-anak untuk pergi ke masjid. Bahkan temanlah mereka pergi ke masjid. Ambil mereka ke tempat-tempat tarwin ani nafsi, ke tempat-tempat rekreasi, menghibur diri, tarwih ani nafsi, tempat-tempat rekreasi, namun tidak ada di sana dosa, tidak ada di sana kemungkaran. Tempat rekreasi yang tidak ada kemungkaran, tempat kita sawah cuma ya. Wahdar, dan waspadalah, jangan sampai engkau bawa mereka dalam perjalanan menuju tempat-tempat yang jelek dan rusak. Maka satu hal yang mengherankan keadaan seorang ayah, sejumlah ayah yang mengatakan pada anak-anaknya yang laki-laki atau pekah perempuan, hadiah untuk kalian jika memenuhi apa yang diinginkan oleh ayahnya adalah pergi ke Paris atau pergi ke London. Atau kemudian tempat hiburan musim panas dan yang lainnya yang merupakan tempat-tempat jelek dan rusak. Fahadir rahalat, maka kunjungan ini atau perjalanan ini tanpa ragu turasikh, itu akan terpatri, akan kemudian turasikh mempatrikan rupa atau potret kejelekan dan kerusakan di benak anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Waktu athir, dan memberikan dampak salban negatif dalam pendidikan mereka, dalam hubungan mereka dengan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa min thama, dari sana akan punya dampak negatif terhadap kualitas kesolehan mereka. Maka jika Anda ada di antara orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka ajak anak Anda laki-laki dan perempuan ketika hiburan, hadiah, berprestasi saat sekolah atau yang lain, ajak umrah ila baitillah. Ajak pergi ke rumah Allah, ke Baitullah al-Haram, ke Mekah wa Masjid Nabawi, dan berumrahlah bersama anak-anakmu dan bahkan berhajilah bersama mereka. Falihada ta'thirun ijabiyun, maka ini memiliki pengaruh yang ijabiyun, positif dan yang baik untuk kualitas iman anak. Demikian juga perilakunya dan kesolehannya. Karena terbetiklah di pikirannya gambar Ka'bah yang mulia saat dia melihatnya. Demikian juga Safa dan Marwa dan salat di belakang makam Ibrahim alaihissalam, itu semua akan mengendap dan akan kokoh dalam pikirannya. Fa'atli'hu, maka tunjukkanlah kepadanya dan kenalkanlah kepadanya tempat-tempat yang baik ini. Bawalah kepadanya ke tempat Zamzam, berilah minum dari Zamzam, dan kabarkan tentang kisah Zamzam dan kisah penggalian Zamzam dan apa yang ada tentang keutamaan air Zamzam. Dan biarkanlah anak mengobrol di tengah-tengah teman-temannya. Qailan, sambil cerita pada teman-temannya, aku lihat Ka'bah, aku minum air Zamzam, aku wukuf di Arafah, aku melempar jumrah, aku tidur di Muzdalifah, aku tawaf di sekeliling Ka'bah, aku pergi tempat penyembelihan dan yang lainnya. Sampai-sampai teman-temannya pun menginginkan, rindu dengan tempat-tempat yang baik itu. Fa ghairuhu minal abna'i yatahaddatsuna. Ya, adapun anak yang lain, obrolan mereka, saya pergi tempat hiburan musim panas, kami lihat film di sinema, lihat film di bioskop, kami kemudian pergi ke tempat permainan bola. Fa'awid waladaka an hadil amakin, maka gantikanlah untukmu tempat-tempat ini dengan yang tempat yang lebih baik. Innal aulad fi kathimnal ahyan yuqalliduna, karena anak itu dalam banyak kesempatan cuma sekedar ikut-ikutan. Waqad yasyukku alaika, maka berat atas anda wahai seorang ayah untuk meyakinkan anak dengan satu masalah dan satu perkara. Akan tapi tatkala dia melihat manusia melakukan tersebut, maka dia akan melakukannya tanpa bimbang. Kotak dimasalan fi waktu minal, maka anda wahai orang tua, wahai ayah misalnya, di satu waktu anda ingin kemudian mengundul rambut kepala anak anda. Lisa babin ma, karena satu sebab, boleh jadi karena banyak kutunya. Ini anak laki-laki, cara efektif untuk menghilangkan kutu, ya sudah tinggal digundul, selesai. Maka ternyata dia menolak, si anak ini menolak untuk dicukur gundul, asyad dal iba, dengan penolakan yang sangat keras. Uyam tanik menolak dengan penolakan yang sangat serius dan keras. Akan tapi jika diajak pergi ke haji ataukah umroh, dia lihat orang-orang pada gundul rambut kepalanya, maka dia akan minta, saya ingin ikut gundul juga. Maka talaba minka, maka dia akan minta padamu, huwa nafsuh, dia sendiri, agar engkau menggundul rambut kepalanya, karena keteladanan yang telah dia lihat dan pemandangan yang telah dia saksikan. Walayam tanik, dan tidaklah terlarang anda pergi bersama anak anda pergi ke kebun binatang misalnya. Tunjukkan pada mereka di kebun binatang ini sejumlah makhluk ciptaan Allah. Jelaskan padanya kemahkuasaan Allah dalam menciptakan dan hikmah Allah dalam mengatur wa takdir dan menentukan subhanahu wa ta'ala. Jelaskan padanya ayat-ayat Allah. Artinya, ya pergi ke kebun binatang sambil ngobrol sama anak. Ya, bukan anak cuma suruh lihat-lihat sana, sedangkan bapaknya sibuk dengan HP-nya. Ya. Nah, enggak jadi ini misinya. Maka jelaskan padanya ayat-ayat Allah dalam perbedaan bentuk, warna, suara, karakter, dan ya, wal khisal dan perilaku. Perbedaan antara dalam kekuatan, kelemahan, cara berjalan, berlari, terbang, wasap dan meloncat, yang beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Maka ada nusurun, ada elang, yang dia jariyah, kawiyah, yang bisa menyerang, kuat, doribah ba'asaha, bisa menimpakan serangan yang keras, dan umurnya yang panjang. Akan tetapi telurnya sedikit, keturunannya terbatas. Bagaimana keadaannya seandainya elang itu beranak pinak sebagaimana beranak pinangnya asafir, burung-burung yang kecil-kecil. Falau kanat kadalik la'abadat sa'irat tuyur. Ini saya burung elang ini akan menghancurkan semua burung-burung yang lain. Bahkan la ta'adat, dia pun akan menyerang kepada anak manusia, menyerang manusia dan semua makhluk yang lain. Oleh karena itu Allah takdirkan umurnya panjang, keturunannya sedikit. Wahadi usudun, dan ini ada singa yang kasirah, kawiyah yang kuat, sarsarah yang hebat kalau menyerang. Maka bagaimanakah namun keturunannya sedikit? Bagaimanakah kalau seandainya keturunannya itu banyak sebagaimana sebanyak kambing wal aranib dan kelinci? Falau kanat kadhalik, maka jika jumlah singa itu seperti itu, berketurunan seperti itu, ya, banyak keturunannya, la abadat, saya dia akan menghancurkan al-akhdar wal-yabis, menghancurkan segalanya, yang hijau ataupun yang kering. Nah, kasir, istilah burung kasir tadi ada atau tadi singa ya. Kasirah artinya yang menggigit, menggigit mangsanya. Wahadi usudun kasiratun, kasirah artinya menggigit mangsanya. Wa amad dzubab, adapun lalat yang lemah, maka telurnya ribuan, bahkan jutaan, umurnya pendek, tidak lebih dari 2 minggu. Demikian juga an-nahl, demikian juga lebah, umurnya pendek. Namun watakatsuruhu katsirun jiddan, namun populitasnya banyak sekali. Maka siapakah zat yang mengatur berbagai perkara ini dan yurattib mengatur berbagai macam keadaan ini? Jawabannya Allah, dan itulah yang disampaikan kepada anak, dialog yang disampaikan kepada anak saat anak diajak liburan ke kebun binatang. Kemudian ada kemudian binatang yang namanya apa ini? Angdalib. Satu jenis burung, burung kecil, kecil tubuhnya, lincah gerakannya, banyak suaranya, tinggal di kebun-kebun dan nampak di musim semi. Hasanah saut, suaranya indah. Namun di sisi yang lain ada suara keledai yang dalam Al-Quran disebut angkaral aswat, suara yang paling jelek. Ada lagi burung hudhud. Kemudian ada lagi tawus. Tawus itu apa, burung yang besar warnanya apa namanya? Ada burung yang kemudian sayapnya apa, selnya buntutnya bisa merak. Nah, wah, ada tawus, ada tawus, ada merak yang indah. Wah, ada bikun, wah, ada ba'udun. Dan ada kemudian ba'udun, ada nyamuk. Kemudian ada bikun. Bik, sejenis binatang kecil, apa ini? Tamtas sudamal insan, yang menyedot darah manusia dan menggigitnya. Apa berarti? Lintah ya. Wahada iblin musakharatun, ada unta yang ya, yang manut, yang tunduk sama manusia. Ada kemudian numurun mutawahishatun. Ada kemudian macan yang liar. Hadi dawab minha mayamsi, dan binatang-binatang ini ada yang berjalan pakai 2 kaki, ada yang berjalan pakai 4 kaki, ada yang berjalan dengan perutnya, semisal ular. Ada burung yang terbangnya di udara, dan ada ikan-ikan yang adanya di air. Wal jami'i ila rabbim yuhsyarun. Dan ingatlah dan sampaikan bahasanya, semuanya akan dikumpulkan kepada Rabb-nya. Wal jami' li rabbihim yusabbihuna wa lahu yasjudun. Semua makhluk-makhluk tersebut bertasbih dan bersujud kepada Allah. Cuma kita tidak faham tasbih mereka, maka kabarkanlah pada anak-anakmu anna hadil umamu amsaluna, bahasanya umat-umat, yaitu hewan-hewan ini adalah umat semisal kita, dan dia akan dikumpulkan kepada Allah. Dan Allah telah berfirman, wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamum amsalukum. Tidaklah binatang melata di muka bumi ataukah burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali dia adalah umat semisal kalian. Mafaratna, tidaklah kami teledor fil kitab dalam kitab yaitu Lahil Mahfud min syai' sedikit pun. Semuanya sudah tercatat lengkap di sana. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan semua mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang dikembalikan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan qisas. Setelah itu mereka dihancurkan, sedangkan manusia mendapatkan kemudian untuk dikumpulkan untuk mendapatkan hisab, kemudian balasan surga ataukah neraka. Dan selama kita itu akan dikumpulkan oleh anakku dan kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, itu jika demikian kewajiban kita beramal di hari ini dengan amal-amal yang saleh dan berupaya fil khairat dalam hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Itu yang dialog yang layak disampaikan, di antara contoh dialog yang layak disampaikan oleh orang tua ketika ngajak anaknya ke kebun binatang. Ya, ringkasnya tentang kemanakah kemudian orang tua yang ngajak anaknya pergi, maka ini punya pengaruh. Maka orang tua yang sering ngajak anaknya ke mall beda dengan orang tua yang ngajak anaknya untuk belanja di pasar tradisional tentunya. Nanti beda keinginannya, beda apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Nah, ini punya pengaruh. Kemudian al-abna ma'al adiyaf. Demikian juga yang mempengaruhi anak adalah tamu-tamu yang datang ke rumah. Maka anak dan tamu. Maka tamu yang datang ke rumah punya pengaruh pada anak. Bima yusahibum, dengan apa yang dibawa oleh mereka para tamu berupa adat istiadat, wataqli tradisi dan akhlak. Tamu yang saleh akan memberikan pengaruh pada akhlak anak-anak. Tamu yang rusak, yang jahat dikhawatirkan memberikan dampak kepada anak, asyadal khasyah, dengan betul-betul dikhawatirkan. Oleh karena itu maka hendaklah seorang ayah itu yaltafid, menoleh, yaitu memperhatikan keadaan anak-anaknya bersama tamu-tamunya dari berbagai macam sisi. Wa min dzalika, di antaranya adalah anak diajak untuk menemui tamu. Ya, tentu anak yang yang mau dan bisa dikendalikan. Tidak bikin keributan di ruang tamu. Maka ketika anak itu bisa diatur kemudian diajak menemui tamu, maka ini mengandung manfaat yang banyak. Ya, manfaat fi katsirin minal ahyan, dalam banyak kesempatan. Karena di sini anak kecil bergaul dengan orang dewasa dan mengambil akhlak mereka. Wa ta'awwada, dan terbiasa untuk memuliakan tamu, menghormati tamu, menghargai tamu, menyambut tamu, dan mengambil dari ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh si tamu dan pengalaman hidup yang dimiliki oleh tamu. Akan tapi kamala yakhfa, sebagaimana telah diketahui, ana hunaka man fi qulubi maradun minan nasi. Ada orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka berkeinginanlah orang yang di dalam hatinya maradun, penyakit. Dan Allah Subhanahu berfirman tentang sekelompok orang yang lain, dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit. Maka kelompok manusia yang di dalam hatinya terdapat penyakit ini, jika masuk pada rumah seseorang, maka dia menginginkan segala sesuatu. Faqad yuzayyinu ar-rajulu waladahu, maka boleh jadi seorang ayah menampakkan baik kepada anaknya atau ibu menampakkan baik pada anak perempuannya untuk menemui tamu tersebut. Wa yakunul waladu yashtahi, dan anak laki-laki pun menginginkannya, anak perempuan pun juga menyukainya. Lalu setan kemudian mempermainkan, bermain pada hati orang yang sakit ini. Hanya dia gerakkan syahwatnya terhadap anak perempuan, terhadap anak laki-laki yang masih amrat, yang masih belia. Maka orang yang demikian keadaannya, maka tidak sepatutnya anumakkinahu minal fasad. Ya, kita beri kesempatan dia untuk melakukan kerusakan. Walau yang bari, dan tidaklah sepatutnya kita bantu dia untuk melakukan kejahatan. Bahkan kita wajib untuk menjaga anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, dari orang jahat semacam ini yang rusak hatinya. Maka selayaknya seorang ayah dan ibu, ayu hafidha ala abna'iha, hendaklah dia jaga anaknya, laki-laki ataupun perempuan, hendaklah dia jaga anaknya dari orang semacam ini. Dan tentu wahadihi, ini adalah masalah tuqaddaru biqadariha, yang perlu ditakar dengan takaran yang tepat dan diukur dengan ukuran yang tepat, karena ini berbeda-beda antara satu tamu dengan tamu yang lain, antara satu anak dengan anak yang lain, satu gadis dengan gadis yang lain, bahkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Demikian juga masuknya anak perempuan wal fatat al hasna, dan gadis-gadis yang cantik yang belum sampai umur balir, namun dengan pakaian yang syafafah, pakaian yang transparan, atau pakaian yang menonjolkan daya tarik perempuan dan menggambarkan badannya, menggambarkan kemudian ukuran tulangnya, ini semua yuthirul fitan, menyebabkan fitnah, menggerakkan syahwat yang tersembunyi pada banyak jiwa. Maka selayaknya seorang ayah dan seorang ibu untuk memperhatikan semacam ini dan memperhatikannya dan menimbangnya. Wangdur ilaha dal maftun, maka lihatlah orang yang terfitnah ini, yang dia tertimpa doa yang penuh berkah yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wangdur, dan lihatlah badannya, ya, meskipun ya, umurnya itu sudah sangat lanjut, punggungnya sudah bungkuk, ya, kemudian bahkan alisnya pun sampai jatuh menutupi matanya, namun dia terfitnah dengan perempuan, masih saja yasna berbuat yang tidak-tidak, yang tidak senonoh dengan gadis-gadis. Kisahnya sebagai berikut. Diatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu, ya, penduduk Kufah, ya, mengadukan gubernurnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Khalifah Umar radhiallahu anhu. Maka Umar kemudian mencopot Sa'ad dan mengangkat sebagai gubernur atas penduduk Kufah, diangkatlah Ammar bin Yasir. Tentang gubernur yang baru ini, mereka pun masih mengeluh lagi. Sampai-sampai mereka melaporkan dan menyebutkan kepada Khalifah bahasanya Ammar bin Yasir itu tidak pintar sholat, tidak bagus sholatnya. Akhirnya Umar pun mengirim utusan dan mengatakan, wahai Abu Ishaq, sebenarnya mereka-mereka telah memberikan laporan, mereka menganggap dan menuduhmu engkau tidak becus mengerjakan sholat. Atau ini, ya, maka ini utusan ke Sa'ad ini, ya. Abu Ishaq ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Abu Ishaq mengatakan, amma wallahi, amma ana wallahi, demi Allah, maka sungguh aku sholat bersama mereka sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkannya. Maka aku pun mengerjakan sholat Isya' misalnya, maka aku panjangkan di rokaat yang pertama dan aku pendekkan di dua rokaat yang terakhir. Umar kemudian mengatakan, dzaka dzannu bika, itulah prasangka kami kepadamu wahai Abu Ishaq. Fa arsala ma'hu rajulan aw rijalan, maka Umar kemudian mengirimkan utusan bersamanya, diutuslah seorang atau beberapa orang ilal Kufah, ke Kufah. Kemudian bertanya di Kufah anhu tentang Sa'd bin Abi Waqqas, langsung tanya langsung pada penduduk Kufah. Maka tidaklah sang utusan ini membiarkan satu pun masjid kecuali Sa'ala anhu, dia bertanya tentang Abu Ishaq. Si utusan Umar ini bertanya tentang Abu Ishaq dan mereka memuji-mujinya. Sampai tibalah sang utusan Khalifah Umar ini di satu masjid, masjid milik Bani Abbasin. Lantas berdirilah salah satu dari mereka, yuqalu lahu, yang namanya Usamah bin Qutadah, yang panggilannya kunyahnya Abu Sa'dah. Qal amma itna nasyattana, ya, karena engkau telah minta bersumpah meminta kepada kami, maka saya sampaikan. Ka fa'ina Sa'd, dan bahasanya Sa'd bin Abi Waqqas, sang gubernur, kan ala yasir bisariyah. Ya, dia tidaklah berjalan memimpin pasukan perang. Tidaklah membagi ghanimah dengan sawiyah, dengan sama rata. Dan tidaklah adil ketika memutuskan sengketa. Maka orang ini kemudian didoakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Fitnah yang disampaikan oleh orang ini direspon dengan doa oleh Sa'd bin Abi Waqqas dengan mengatakan, amma wallahi, demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 doa. Dan perlu diketahui Sa'd bin Abi Waqqas di antara sahabat yang masyhur mustajab doanya. Kelebihan Sa'd bin Abi Waqqas itu mustajab doanya. Allahumma ya Allah, ingkana abduka hada, jika orang ini bohong, komariaan, dia berdiri karena pamer, wasum'atan, dan karena cari reputasi, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah miskinnya, wa'aridhu bil fitan, dan jemuskalah dia dalam fitnah. Wa kana ba'du, dan adalah orang tersebut, Usamah bin Qutadah, Abu Sa'dah tadi, ketika idza su'ila, jika ditanya, dia akan mengatakan, Syekhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'din. Ini orang tua yang sudah bangka, terfitnah dan terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Qala Abdul Malik, Abdul Malik mengatakan, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajabahu ala 'ainaihi. Maka sungguh aku melihat setelah itu orang ini 2 alisnya sampai jatuh nutupi 2 matanya karena demikian tuanya. Karena demikian tuanya sampai alisnya ini turun, ngelembreh, kata orang Jawa, ngelembreh turun sampai nutupi matanya. Minal kibar, karena demikian tua. Demikian juga kemudian dia terkena fitnah, itu fitnah menjadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi-jadi. Wa inalaya ta'aradulil jawari, dan dia ini menggoda al-jawari, gadis-gadis fitorik di jalan, yarmizuhunna, mana asal gemaza itu mencubit, atau kemudian kita bisa terjemahkan menggoda mereka. Maka jadilah dia tua-tua keladi karena sebab doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Karena dia memfitnah Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian didoakan dengan doa ini. Doa dikasih supaya dikasih umur panjang, namun panjang juga kirinya. Kemudian didoakan untuk jadi lelaki yang terfitnah dengan perempuan, yaitu jadi tua-tua keladi. Maka riwayat ini dalil bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang yang zalim, dan orang yang zalim itu tidak mesti harus dimaafkan. Ini sebagaimana Sa'd bin Abi Waqqas tidak memaafkan orang ini dan bahkan mendoakannya dengan doa yang jelek. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.